السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نلتقي بكم مجددا في هذه المحاضرة والتي سيكون موضوعها تعليق موجز على سورة العصر. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة على قلة كلماتها وقلة آياتها، إلا أنها سورة جمعت أصول الخير والدعوة إليه على وجه الإجمال. ولهذا روي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. وفي رواية عنه أنه قال: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. وجاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا التقوا لم يتفرقوا حتى يوصي بعضهم بعضا بما تضمنته هذه السورة من خلال قراءتهم لها أو قراءة بعضهم لها، تذكيرا لما دلت عليه من الخير وحذرت منه من الشر. Ikhwati fillah, Syekh insyaallah akan melanjutkan dengan akan memberikan paparan secara ringkas tentang suratul Asr. Suratul Asr, kalau kita perhatikan, merupakan surah yang jumlah ayatnya tidaklah banyak, tetapi memiliki makna yang demikian agung dan merupakan sebuah surah yang memiliki cakupan yang sangat luas dalam permasalahan iman dan juga dalam permasalahan ad-da'wah. Diriwayatkan dari Al-Imam Syafi'i bahwa beliau mengatakan, jikalau Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan Al-Qur'an kecuali suratul Asr, sungguh surah ini telah mencukupi bagi mereka. Kemudian para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, mereka selalu mengingatkan sesama mereka dengan membaca suratul Asr tatkala mereka akan berpisah, tatkala mereka akan melepas saudaranya. Dan hal ini sebagai tadhkiran untuk mengingatkan kepada mereka dengan kandungan-kandungan dari suratul Asr yang demikian agung dan dari kebaikan-kebaikan yang demikian luas yang berada dalam suratul Asr. هذا قسم يقسم الله عز وجل بالعصر الذي هو الزمان الذي هو العمر، وذلك لعظم شأن الزمن لعظم شأن العمر، فإنه ميدان المسابقة إلى الله تبارك وتعالى، وفيه يحصل التفاوت العظيم الكبير بين الناس، فمنهم من يستغله فيما يقربه من الله عز وجل، وفيهم من يفرط فيه ويضيعه حتى يلقى الله بكفر أو يلقى الله عز وجل بفسوق فيكون من الخاسرين والعياذ بالله. وقيل أن العصر المقصود به صلاة العصر تعظيما لشأنها وتنويها بجليل قدرها. والأقرب والله أعلم أن العصر المقصود به الزمن على القول الأول كما تقدم، وذلك أنه يكثر في لغة العرب استعمال العصر هكذا مطلقا بدون قيد على الزمن، فهذا كثير في لغة العرب. والعصر، أقسم الله عز وجل بالعصر بالزمن، وإذا أقسم الله عز وجل بشيء فإنه يدل على أهمية ذلك المقسم به وعلى لفت الأنظار إليه حتى يهتم به ويعتنى بآيات الله عز وجل فيه. والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولهذا يقسم بالليل، يقسم بالنهار، يقسم بالشمس، بالقمر، إلى غير ذلك من آياته الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى. وأما المخلوق فإنه لا يحل له أن يقسم إلا بالله وحده، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فليحلف بالله أو ليصمت. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إذن للخالق سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء، وأما المخلوق فليس له أن يحلف، ليس له أن يقسم إلا بخالقه، إلا بربه ومولاه سبحانه وتعالى. ومن حلف بغير الله فإنه يكون قد وقع في الشرك، لكن ربما يكون هذا الشرك شركا أكبر، وربما يكون شركا أصغر. فإن اعتقد أن هذا المخلوق مساويا لله عز وجل أو على درجة من الله، صار هذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. وإن اعتقد أن هذا المحلوف به، هذا المخلوق الذي حلف به، ليس في درجة مساوية لله، وإنما يحلف به لتعظيمه له، لتقديره له، دون أن يجعله ندا لله، فإن هذا شرك أصغر، وكلا الأمرين خطير يجب على المسلم اجتنابه. Beliau mengingatkan kepada kita dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala: wal asr, demi masa. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah ini bersumpah dengan al-asr, yaitu masa atau waktu. Dan ini menunjukkan bagaimana posisi waktu dalam kehidupan kaum muslimin. Dalam waktu yang kita berada di dalamnya, tentunya ini merupakan sebuah keadaan yang untuk kita dianjurkan bermusabakah. Dengan waktu kita berlomba dalam meraih kebaikan, dengan waktu kita berlomba untuk meraih kemuliaan, dan juga dengan waktu akan terpilahkan kehidupan manusia. Ada di antara mereka yang menelantarkan waktu mereka, sehingga mereka menghilangkan keutamaan waktu, mereka menyia-nyiakan waktu. Bahkan ada di antara mereka yang kufur. Kemudian juga sebagian para ulama ada yang mentafsirkan bahwasanya al-asr ini adalah salatul asr, yaitu salat al-asr. Tapi kata beliau, pendapat yang paling rajih bahwasanya al-asr ini adalah waktu, yaitu zaman. Dan ini tentunya memiliki cakupan yang lebih luas. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu atau bersumpah dengan sesuatu, hal ini menunjukkan keagungan atau menunjukkan sesuatu yang seharusnya kaum muslimin memperhatikan dengan perkara yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah. Dan ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk bersumpah dengan segala sesuatu. Karena kalau Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan qamar, yaitu dengan bulan, atau dengan hal-hal yang lainnya, yang kesemuanya ini, ketika Allah bersumpah dengan makhluk yang seperti ini, ini adalah menunjukkan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sumpah yang seperti ini menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk yaitu kita semuanya diharamkan untuk bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian bersumpah dengan ayah-ayah kalian. Apabila kalian bersumpah, maka bersumpahlah dengan Allah atau kamu diam." Dan dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah jatuh dalam kesyirikan." Orang yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, keadaannya tentunya terbagi dalam dua golongan. Yang pertama, yaitu dia sebagai pelaku kabirah, artinya musyrik. Yang kedua, yaitu dia pelaku dosa atau syirkul kabirah, yaitu syirik daripada syirik-syirik yang besar, walaupun namanya saghirah. Dikatakan dia sebagai pelaku syirkul akbar, yang keluar daripada agama, atau artinya musyrik. Itu apabila ketika dia bersumpah, diikuti dengan meyakini, yaitu ketika dia bersumpah dengan selain Allah, dia meyakini bahwa selain Allah itu sama posisinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia menyamakan antara makhluk dengan khalik, sehingga orang ini telah terjatuh dalam kesyirikan, yaitu syirkul akbar. Adapun orang yang terjatuh dalam syirkul asghar, dan ini tentunya juga bagian daripada kabirah dosa besar, tetapi tidak mengeluarkan seorang daripada milah, itu ketika dia bersumpah dengan makhluk, dia bersumpah dengan tanpa meyakini adanya kesamaan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bersumpah dengannya karena menghormati. Dia bersumpah dengan makhluk itu karena menghormati, tetapi tidak menyamakan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingatlah, kedua-duanya merupakan perkara yang berbahaya. Kedua-duanya merupakan perkara yang berbahaya yang harus ditinggalkan oleh seorang muslim. Hadza huwa al-qasam wal-'asr. Amma al-muqsam 'alayh. Al-muqsam bihi wal-'asr. Al-muqsam 'alayh huwa yusamma jawab al-qasam. Fa qawluhu subhanahu wa ta'ala, "Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu ila akhir as-surah." هذا هو جواب القسم. إن الإنسان إن للتأكيد حتى لا يقع في قلب السامع أي تردد أو شك في قبول هذا الخبر، ولا شك أن المؤمن يصدق ربه سبحانه وتعالى فيما يقوله له، فمن أصدق من الله حديثا. ولكن هذا القرآن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوه على المؤمنين، كان أيضا يتلوه على الكفار يدعوهم به إلى الله عز وجل. إن الإنسان، الإنسان يعني كل إنسان، كل إنسان. فهل هذه تفيد استغراق الجنس، تفيد العموم؟ كل إنسان خاسر، كل إنسان خاسر غير فائز، كل إنسان خاسر. الخسارة ضد الفوز، ضد الربح، وذلك بأن يخسر نفسه في جهنم والعياذ بالله، يخسر الجنة ويكون من أهل النار، يخسر رحمة الله فيكون من أهل غضب الله والعياذ بالله، يخسر السعادة فيكون من أهل الشقاء. وهذا الخسران قد يكون خسرانا أكبر، خسران كامل، خسران تام، وذلك حين يلقى الله بذنب يستحق به الخلود في النار، وهو الشرك. وقد تكون الخسارة دون ذلك، بمعنى أن يلقى الله بعمل يستحق به النار ولكن ليس على التأبيد، ليس على وجه الخلود الأبدي، كمن يلقى الله موحد ولكن عنده كبائر محدثات في دين الله عز وجل، ثم يقضي الله عليه بأن يعذبه في النار بقدر سيئته ثم يخرجه إلى الجنة. نعم. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita, setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa. Maka di sini ada sesuatu yang sangat penting untuk menjadi perhatian bagi kita. Ketika Allah bersumpah, berarti ada sesuatu hal yang seharusnya menjadi perhatian bagi kita semuanya. Yaitu perkara itu adalah innal insana lafi khusr. Ini merupakan peringatan bagi kita semuanya bahwa semua manusia dalam keadaan merugi. Ingat ketika Allah bersumpah wal asr di masa. Kemudian Allah menyatakan bahwasanya semua manusia berada dalam keadaan merugi, ini merupakan peringatan kepada kita semuanya. Ini merupakan ta'kid, ini merupakan penekanan dan peringatan bagi kita semuanya. Dan manfaat penekanan yang seperti ini, ketika Allah menyatakan bahwasanya semua manusia dalam keadaan merugi, hal ini agar setiap kita jangan meragukan dan jangan ragu-ragu dalam mengambil dan menerima kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang berfirman dengan firman yang hak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan innal insan, sesungguhnya manusia, kalimat al-insan ini mencakup semua manusia, mencakup semua manusia dalam keadaan merugi. Dan tentunya kondisi yang seperti tentunya peringatan bagi kita semuanya. Dan orang yang merugi tentunya kondisinya terjauhkan daripada kebaikan-kebaikan. Ketika dia terjebak dalam kesyirikan, maka dia kelak akan merugi dengan mendapatkan api neraka jahannam. Ketika dia merugi daripada terjauhkan dari kebaikan, maka sungguh dia akan mendapatkan sebuah kehidupan yang sempit. Dia akan mendapatkan kemarahan atau amarah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang merugi daripada kebaikan, maka dia akan terjebak dalam berbagai kesulitan. Kemudian beliau mengingatkan bahwasanya di sana ada yang dinamakan khusranut tam, yaitu kerugian yang sempurna. Kerugian yang amat merugi, yaitu seorang yang berjumpa dengan Allah, yang mati, yang kemudian bangkitkan dan berjumpa dengan Allah dengan membawa dosa syirik. Dengan membawa dosa syirik, maka sungguh dia akan kekal dalam neraka jahannam, wal'iyadu billah. Lain hanya seorang muwahid, walaupun dia dimasukkan ke dalam neraka, tetapi kondisi dia, dia tidak dalam keadaan abadi, tidak selama-lamanya, sebagaimana orang-orang yang musyrik, yang dia akan kekal di dalam neraka, na'udhu billah. إن الله عز وجل استثنى من أولئك الخاسرين الذين حققوا أربع صفات، فهؤلاء ليسوا بخاسرين بل إنهم الرابحون الفائزون. قال سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا، إلا أداة استثناء، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء المستثنون من أولئك الخاسرين. أما الصفة الأولى فهي الإيمان، آمنوا بمعنى صدقوا تصديقا جازما بما أمرهم الله أن يؤمنوا به وأن يصدقوا به، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وتحت هذا من التفاصيل ما يعرف من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. آمنوا بالله وآمنوا بكل ما أمرهم الله أن يؤمنوا به، ومعلوم أن هذا الإيمان يحتاج إلى علم، فلا بد أن تتعلم أولا فتعرف ما أمرك الله أن تؤمن به حتى تؤمن الإيمان الصحيح. ولهذا جعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته الأصول الثلاثة جعل هذا الجزء من الآية دليل على الواجب الأول وهو العلم، فقال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، الأولى العلم، ثم استدل على هذا الواجب الأول على هذه المسألة الأولى بقوله تعالى إلا الذين آمنوا، لأن الإيمان لما كان لازما إن بنى على ذلك أن يكون العلم واجب ولازم حتى تعرف بأي شيء تؤمن. فهذا فيه حث وأمر بالعلم الشرعي الذي يكشف لك ويوضح لك ما الذي أمرك ربك أن تؤمن به. لا يمكن أن نستعرض أركان الإيمان الستة، ولكن سأقتصر على الأمر الأول وهو الإيمان بالله عز وجل، وذلك بأن تؤمن بربوبية الله، أن تؤمن بربوبية الله عز وجل، بأن الله هو الخالق الرازق المالك مدبر الأمر المحيي المميت الذي ينزل الغيث الذي يبتلي ويعافي الذي يملك الضر والنفع وبيده الخير والشر سبحانه وتعالى. فإذا تؤمن بهذا، وهذا ما يتعلق بربوبية الله عز وجل، يعني توحيد الله بأفعاله هو. ثانيا تؤمن بألوهية الله، بمعنى أن توحد الله بعبادتك، أن تفرد الله بعبادتك، لا تصرف شيئا من العبادة لغير الله، كما قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني كائنا من كان. وكما قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي فلا تعبدوا مع الله أحدا كائنا من كان. كذلك تؤمن بأسماء الله وصفاته، فالأسماء التي سمى الله بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، الصفات التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، تؤمن بها على حقيقتها، لكن دون أن تمثل الله بشيء من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فوصف نفسه بأنه سميع يسمع الأصوات، ووصف نفسه بأنه بصير يرى الأشياء، ولكن مع ذلك نفى عن نفسه أن يشابهه أن يماثله شيء من خلقه. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya semua manusia dalam keadaan rugi, maka Allah Subhanahu wa taala mengikutkan dengan pengecualian sebagian golongan, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan: "Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq." Allah ingatkan di sini illal ladzina amanu, itu kecuali orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman, makna daripada beriman yaitu mereka yang membenarkan, yang memiliki tasdik, yang membenarkan dengan apa yang telah Allah turunkan, beriman dengan apa yang Allah turunkan. Dan ini tentunya mencakup semua sisi makna iman yang harus disempurnakan dalam kehidupan, baik keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikatnya, keimanan kepada kitab yang diturunkan, keimanan kepada Rasulnya, keimanan kepada yaumul akhir, dan keimanan kepada takdir. Kemudian beliau mengingatkan bahwasanya keimanan kepada Allah ini membutuhkan ilmu syar'i. Keimanan kepada Allah membutuhkan al-ilm, yaitu ilmu syar'i. Sehingga kalian bisa beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Bahkan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab mengingatkan kepada kita, di dalam mukadimahnya dia mengingatkan dari beberapa perkara, dari empat permasalahan yang harus kita ketahui. Yang pertama beliau mengingatkan yaitu al-ilm, dan menunjukkan keagungan daripada ilmu. Kemudian beliau mengambil dalil daripada surah, itu suratul Asr. Hal ini semuanya menunjukkan dan memberikan bimbingan kepada kita untuk terus kita berupaya untuk meraih ilmu, sehingga kita bisa beriman, bisa beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Dan keimanan yang tertuntut kepada kita, yang berkaitan keimanan kepada Allah diantaranya, yaitu beriman dengan rububiyah Allah, beriman dengan rububiyah Allah, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah yang mengatur segala alam semesta ini, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan kemanfaatan, dan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan mudharat, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ingatkan kepada kita untuk kita memperhatikan keimanan atau dinamakan dengan al-uluhiyah. Artinya benar-benar kita berupaya untuk selalu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam semua permasalahan. Sebagaimana firman Allah, beribadalah kalian semuanya kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya masjid-masjid ini adalah milik Allah, maka janganlah kalian berdoa bersama Allah itu menyertakan selain daripada Allah. Arti daripada fala tad'u yaitu janganlah kalian beribadah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya beliau mengingatkan kepada kita tentang tauhidul asma was sifat. Kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan juga memiliki sifat-sifat, dan kita mencukupkan dalam keyakinan kita yang berkaitan dengan al-asma was sifat dengan mencukupkan dengan apa yang telah Allah kabarkan dalam Al-Qur'an, dengan apa yang telah Allah kabarkan dalam Al-Qur'an, dan juga dengan apa yang telah dinamakan atau disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keimanan kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang utuh dengan tanpa adanya tamtsil, yaitu penyerupaan kepada sifat-sifat makhluk atau kepada sifat-sifat selain Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu tidaklah serupa dengan sesuatu apapun, tetapi Allah itu Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Ketika Allah menyatakan Sami', maka Allah mendengarkan segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Dan ketika Allah menyatakan Basir, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu. Tidak ada yang tertutupi sesuatu apapun. Dan kita meyakini bahwasanya semua sifat-sifat Allah, kita meyakini semua sifat-sifat Allah dengan tanpa mengikutkan al-mumatsalah, yaitu tanpa menyerupakan sifat ini dengan sifat-sifat makhluk. Kaniyah min sifat al-faizin al-rabihin al-amal as-salih. Al-amal as-salih. Wa haqiqatu al-amal as-salih هو ما كان مشتملا على شرطين الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن تريد بهذا العمل وجه الله، لا تريد به حظا من حظوظ الدنيا كمال أو جاه ومنصب أو امرأة أو غير ذلك من الحظوظ الدنيوية، وإنما تريد الثواب من الله عز وجل. الشرط الثاني أن يكون هذا العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على الشرط الأول قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث. والدليل الشرط الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الدليل الأول دليل حديث عمر ميزان للعمل الباطن، للعمل في باطنه، لأن يكون القصد منه وجه الله سبحانه وتعالى. والثاني حديث عائشة ميزان للعمل من حيث الظاهر، بأن يكون موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اختل أحد الشرطين لم يكن العمل صالح ولا مقبول عند الله ولا يقربك من الله عز وجل. إذا صليت، إذا صمت، إذا تصدقت، إذا حججت، إذا اعتمرت، إذا قرأت القرآن، إذا ذكرت الله، وأنت لا تريد بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى وإنما تريد الحظوظ الدنيوية، فإن هذا العمل مردود غير مقبول والعياذ بالله. وهكذا إذا تعبدت لله بعبادة لا توافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا توافق سنته، فإن هذا العمل مردود عليك، لا يقبله الله عز وجل منك. كمن يتقرب إلى الله بالبدع والمحدثات والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فإن هذه البدع والمحدثات لا يزداد صاحبها من الله إلا بعدا. هكذا العمل الصالح الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا أديته أداء مخالفا لما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام أمر إلزام، أخللت بركن، أخللت بواجب، أخللت بشرط من شروطه وأنت عالم ذاكر، فإن هذا العمل غير مقبول لأنه لا يوافق ما أمر به صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita tentang sifat yang kedua daripada orang-orang yang tidak merugi setelah keimanan kepada Allah, yaitu orang-orang itu melakukan al-amal salih, melakukan amalan yang salih dan ini merupakan bagian daripada kehidupan yang tidak bisa dipisahkan. Adapun al-amal salih dikatakan amal sebagai amal yang baik itu dengan dua syarat. Syarat yang pertama yaitu al-ikhlas. Al-ikhlas yaitu dengan kita melakukan apa, dengan kita melakukan semua ibadah dengan mengembalikan sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang kita lakukan, yang kita tegakkan semuanya hanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukanlah dilakukan karena ingin atau menginginkan dunia, menginginkan wanita, menginginkan harta atau bagian-bagian daripada dunia atau ambisi-ambisi dunia semata. Tetapi dia menegakkan ibadah karena Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang kedua dari amal salih yaitu apa yang dia lakukan atau ibadah yang dia lakukan hendaknya mencocoki, mengikuti sunnah yang telah dibimbingkan oleh agama kita. Adapun dalil dari syarat yang pertama tentang keikhlasan, itu syarat wajibnya membangun amalan dengan keikhlasan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Itu sesungguhnya amalan itu sangat tergantung dengan niat yang ada padanya. Adapun dalil dalam permasalahan yang kedua wajibnya mutaba'ah atau mengikuti bimbingan yang telah ada, itu hadis Aisyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, sungguh amalan itu akan tertolak." Syarat ataupun dalil yang pertama ketika Rasulullah menyatakan innamal a'malu binniyat, ini merupakan bimbingan kepada kita yang menunjukkan bahwasanya hadis ini merupakan timbangan daripada amalan-amalan yang sifatnya batin. Hadis ini menunjukkan bahwasanya amalan-amalan ataupun amalan, seulangnya hadis ini menunjukkan bahwasanya amalan ini atau dalil ini adalah dalil yang menimbang daripada amalan-amalan yang bersifat batin. Kemudian dalil yang kedua yaitu sabda Rasulullah, "Man 'amila 'amalan," menunjukkan timbangan yang bersifat zahir. Artinya, amalan yang diwujudkan, yang dia amalkan harus mencocoki daripada syariat. Dan barang siapa yang mencacati atau menghilangkan salah satu syarat daripada syarat yang telah ditentukan, maka sungguh amalan dia lakukan akan menjadi cacat atau menjadi gugur. Ketika kita melakukan haji atau ketika melakukan sholat ataupun umrah ataupun yang lainnya, kemudian kita menginginkan dari apa yang kita lakukan dari ketaatan-ketaatan itu adalah untuk menggapai dunia, untuk menggapai wanita, untuk menggapai harta ataupun ambisi-ambisi dunia, maka sungguh kita akan merugi dari apa yang kita lakukan. Dan juga kita tertuntut ketika melakukan semua ketaatan atau melakukan semua ibadah harus mencocoki dari bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang yang melakukan amalan-amalan yang sifatnya zahir atau amalan-amalan tetapi tidak terbingkai dengan bingkaian syariah, tetapi dilakukan dalam bingkaian bid'ah dengan bimbingan atau dengan tanpa adanya bimbingan dari syariah. Kemudian beliau mengingatkan bahwasanya amalan yang saleh sebanyak apapun tetapi kalau menyelisihi daripada bimbingan, yaitu bimbingan syariah, maka sungguh amalan itu tidak akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. العمل الصالح على الإيمان لا يدل على أن العمل غير الإيمان، فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالعمل من الإيمان. كما سمى الله عز وجل العمل في بعض الآيات، سمى بعض الأعمال الصالحة في إيمانا، كما قال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس، بل إن أجرها محفوظ لكم. فسمى الصلاة إيمانا، وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث إنكار المنكر: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فسمى إنكار المنكر بالقلب وباللسان وباليد، سمى ذلك إيمانا. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجعل عمل القلب، وجعل عمل الجوارح، وجعل نطق اللسان، جعل ذلك كله من شعب الإيمان. وإنما يأتي النص على العمل الصالح بعد الإيمان، وهو أحد أفراده، تنويها بشأن العمل الصالح، ولفتا لأنظار المسلمين لأن يهتموا بالاستكثار من العمل الصالح. فإذا عقيدة أهل السنة والجماعة على أن العمل من الإيمان، وإنما ينص عليه بعد الأمر بالإيمان اهتماما بشأنه. Bahwasanya keimanan itu wajib diikuti dengan amalan. Maka ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya keimanan atau amalan itu bagian daripada keimanan. Dan kita meyakini, dan harus kita yakini, bahwa makna iman itu terwujudkan dalam ucapan yang diucapkan dengan lisannya, yang diyakini dengan hatinya, yang kemudian direalisasikan dengan seluruh anggota tubuhnya. Inilah keimanan yang utuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya mengingatkan, yaitu Allah menamakan as-shalah dengan iman. Dan ini bukti bahwasanya amalan itu bagian daripada keimanan. Sebagaimana firman Allah, "Ma kana Allahu liyudhi'a imanakum," dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Iman di sini adalah salat. Dan juga sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mengingatkan, barang siapa melihat kemungkaran maka hendaknya dia merubah. Yang kemudian di akhir hadis ingatkan, ketika seorang, yaitu pengingkaran yang paling ringan, yaitu dia diam, atau ketika dia diam, artinya ini adalah bagian daripada keimanan yang paling minimal ketika melihat kemungkaran, yaitu meninggalkan diam dan meninggalkan daripada kemungkaran yang dia lihat. Kemudian juga ketahuilah bahwasanya keimanan itu ada 70 sekian, itu antara 70 antara 73 antara 73 sampai 79 bagian. Dan yang paling tinggi a'laha yaitu perkataan, persaksian la ilaha illallah. Dan ini merupakan bagian keimanan yang paling tinggi. Dan yang paling rendah yaitu menyingkirkan duri dari jalanan. Dan al-haya, rasa malu, merupakan bagian daripada keimanan. Dan ahlu sunnah wal jamaah selalu meyakini bahwasanya al-iman dan al-amal saleh merupakan satu yang menyatu. Dan amalan tidak akan bisa dipilahkan daripada keimanan. Dan kita meyakini bahwasanya keimanan itu berkurang dan bertambah. Berkurang tentunya dengan kemaksiatan, dan berkurang, bertambah dengan keimanan, dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan ini menunjukkan bahwasanya amalan merupakan bagian daripada keimanan. Subhanahu wa ta'ala wa tawasaw bilhaq, ya'ni ba'da an kammalu anfusahum bil imani wal amal salih wal ilmi nafi', sa'aw mujtahidin fi takmil ghayrihim. سعوا مجتهدين في تكميل غيرهم، وذلك بدعوة الناس إلى الإيمان والعمل الصالح، دعوة الناس إلى الخير، دعوة الناس إلى الحق، وهو كل ما أمر الله عز وجل به، كل ما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فيدعون الناس إلى امتثاله. وهكذا من التواصي بالحق نهي الناس وزجرهم عما نهى الله عز وجل عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجتهدون في تعليم الجاهل، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في الدعوة إلى الخير، يسعون في تكميل غيرهم، ولا يكون هذا العلم، هذا الكنز مختصا بهم في خاصة أنفسهم، بل إنهم يسعون في نشره وبثه بين الناس حتى يهدي الله عز وجل من شاء من خلقه، حتى يهدي الله عز وجل من شاء من خلقه على أيديهم، وحتى يعذروا إلى الناس ويقيموا عليهم حجة الله ويبلغوهم إياها. هذا التواصي بالحق شعبه كثيرة جدا، وعلى الداعي إلى الله أن يختار ما يحتاج إليه المدعوون، ما يحتاج إليه المدعو. فمثلا يأتيك طالب علم صغير مبتدئ، فهذا ينبغي أن تتدرج معه في طلب العلم، تعطيه المتن الصغير السهل يحفظه وتشرح له معانيه شرحا ميسرا، ثم هكذا تتدرج معه إلى القسم المتوسط ثم إلى أعلى من ذلك. إذا كنت تدعو قوما كثرت فيهم خصال الجاهلية من عبادة القبور والأوثان الشركيات ونحو ذلك، وعندهم خلل في قضايا أخرى دون الشرك، فتبدأ معهم ببيان توحيد الله عز وجل وحقه عليهم في إفراده بالعبادة، تبين لهم أن ما هم عليه منكر عظيم وشرك بالله عز وجل، لا يجوز لهم أن يستغيثوا بغير الله، لا يجوز لهم أن يدعوا غير الله عز وجل، تبين لهم الأدلة، توضح لهم، تزيل ما عندهم من الشبه بحجج القرآن والسنة وما يؤيدها من الحجج العقلية، لعل الله عز وجل أن يهديهم كلهم، أو أن يهدي أكثرهم، أو يهدي بعضهم، المهم أن تقوم بما عليك تجاههم من واجب النصيحة. إذا كان المجتمع يعاني من ضعف عند الناس في قضية الصلاة والحفاظ عليها وحضور صلاة الجماعة، فتعالج هذا الخلل بتذكير الناس بأن الصلاة ركن عظيم من أركان الإسلام، وأنها حد فاصل بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر، تذكرهم بما جاء فيها من مواعظ القرآن والسنة ونحو ذلك. إذا كان المجتمع يعاني من تبرج النساء وسفور النساء واختلاطهن بالرجال وكثرة الفتن والفواحش وما شابه ذلك، فيجتهد الداعي أيضا في توضيح أحكام الله عز وجل في هذا الجانب ببيان الأدلة، بالموعظة التي توجل لها القلوب، التي تؤثر بإذن الله في السامعين، وتكرر النصح مرة وثانية وثالثة ورابعة، لعل الله عز وجل أن يهدي وأن ينفع بدعوتك وأن ينفع بجهدك. إذا كان الوضع في المحيط الذي تعيش فيه، في المجتمع الذي تعيش فيه، يتعامل مثلا بالربا، يتعامل بالغش، يتعامل بالغرر، بالخديعة في التجارة، فينبغي أن تناصح هؤلاء التجار، هؤلاء المتعاملين في المعاملات المالية، بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى، أن يتركوا الربا، أن يتركوا الغش، أن يتركوا الرشوة، أن يتركوا خداع المشتري، وتبين لهم حكم الله في هذه المسائل. إذا رأيت أن الناس بحاجة إلى تبيين العدل في الحكم على الأشخاص، في الحكم على الجمعيات، في الحكم على المراكز الإسلامية ونحو ذلك، رأيت في بعض إخوانك، في بعض من تعرفه ظلما لأخيه بغير حق، يتهمه بغير حق، يحكم عليه حكما ظالما بغير حق، يبدعه، يفسقه، أو يأمر بهجره أو نحو ذلك، وليس كلامه مبنيا على دليل شرعي، ليس كلامه موافقا للحق الذي يدل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الحق المطلوب منك بيانه أن تذب عن عرض أخيك، وأن تدافع عنه بالحجة وبالبرهان وبالعدل وبالحق وبالحكمة، فإن هذا من الحق الذي أمرت لبيانه في مثل هذه الحال. عموما يدخل في الحق الدين كله، ولكن كما قلت على الداعي إلى الله عز وجل أن ينظر إلى أهم الموضوعات التي يجب عليه أن يبينها. وهذه الأهمية كيف نعرف أن هذا مهم أو ليس بمهم أو أن هذا أهم من كذا؟ الميزان هو الشرع. فقضية الشرك هي أعظم المحرمات، قضية التوحيد هذا أعظم الواجبات، وهكذا بعد ذلك بالتدرج. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita untuk memiliki upaya yang kuat dan bersungguh-sungguh dalam dakwah untuk menyampaikan kebaikan, menyampaikan segala yang telah Allah perintahkan dan menyerukan umat untuk kembali kepada apa yang telah Allah perintahkan, dan melakukan kesemuanya ini dengan benar-benar sungguh-sungguh, dengan penuh kesungguhan, sehingga benar-benar kita menyampaikan al-amru bil ma'ruf dan juga an-nahyu 'anil munkar. Dan upaya ketika dia melakukan dakwah ini, sehingga benar-benar dia menyampaikan hujjah Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, dengan harapan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka, dengan harapan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan kepada mereka semuanya. Kemudian seorang da'i, dia harus melihat apa yang dia sampaikan kepada umat ini. Seorang da'i harus melihat dan memilih apa yang seharusnya dia sampaikan untuk umat ini. Yang harus dia lakukan, itu dia melakukan at-tadarruj, yaitu melakukan secara bertahap dalam menyampaikan kebaikan ini. Ketika dia mengajari seorang anak kecil, maka dia ajarkan apa yang sesuai dengan umurnya. Dia menyampaikan kepadanya atau dia membimbing untuk menghafalkan matan-matan yang ringkas. Untuk menghafalkan matan-matan yang ringkas, sehingga dia bisa mendapatkan kemanfaatan. Kemudian ketika kita berhadapan dengan suatu umat yang mana mereka terjerembab dalam berbagai kesyirikan, dalam berbagai khurafat, dalam berbagai kerusakan dalam akidah mereka, dan juga mereka juga terjebak dalam kesalahan kabirah yang lainnya, dalam dosa-dosa besar yang lainnya, maka kita memulai dengan mengingatkan, mengingatkan kepada mereka tentang bahayanya kesyirikan. Kita mengingatkan tentang bahayanya kesyirikan dan mengingatkan tentang keagungan daripada tauhid. Yang sampaikan kepada mereka hujjah-hujjah secara jelas. Kita terangkan tentang bahayanya kesyirikan. Kita terangkan kepada mereka tentang bahayanya kesyirikan, dan kita hilangkan syubhat-syubhat yang mereka miliki, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Kemudian ketika kita menghadapi sebuah masyarakat yang mana mereka mengentengkan perkara solat, mereka melalaikan solat, maka kita ingatkan kepada mereka bahwasanya solat ini merupakan bagian rukun Islam yang sangat agung, dan ini merupakan batasan antara seorang muslim, antara seorang dikatakan sebagai seorang muslim atau dikatakan sebagai seorang yang kafir. Dan ini merupakan haddun fasil, merupakan batasan yang memilahkan antara dua golongan. Kita ingatkan kepada mereka tentang keadaan atau kondisi hukum sholat, dan kita ajarkan kepada mereka tentang sholat. Kemudian ketika kita menghadapi segolongan masyarakat atau kehidupan masyarakat yang terbiasa dalam melakukan tabarruj, yaitu mereka mempertontonkan aurat, mereka tidak menjaga hijab atau tidak memakai jilbab, atau tersebarnya kekejian di antara mereka dari pergaulan bebas, maka kita terangkan kepada mereka tentang keagungan daripada syariah, bagaimana yang harus dilakukan oleh para wanita-wanita muslimah. Kita ingatkan kepada mereka peringatan-peringatan yang akan mengingatkan mereka, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka. Kemudian ketika kita menghadapi sebuah masyarakat yang terbiasa dalam kehidupan mereka untuk melakukan riba atau melakukan penipuan atau melakukan suatu perkara yang merugikan orang lain dalam hukum interaksi atau dalam perdagangan, atau mereka terjebak dalam interaksi yang haram, kita ingatkan kepada mereka bahwasanya perkara-perkara itu merupakan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, yang akan mendatangkan amarah daripada Allah. Kita terangkan tentang haramnya riba, kita ajarkan kepada mereka sesuatu hukum-hukum Islam yang mengatur hukum, yang mengatur tentang perdagangan. Kemudian ketika kita mendapatkan segolongan orang atau golongan yang suka menjelekkan orang lain, atau yang suka menebarkan aib, atau yang suka menebarkan tuduhan, atau yang memberikan julukan-julukan yang jelek kepada saudaranya, atau tuduhan-tuduhan yang batil, maka kita ingatkan kepada mereka, hendaknya mereka berkata dengan perkataan yang benar, dan hendaknya mereka berkata dengan keadilan, dan hendaknya mereka berkata dengan perkataan-perkataan yang mendatangkan hikmah. Secara umum, hendaknya para da'i harus memperhatikan keadaan umat. Dan perkara yang paling penting dari apa yang diperhatikan oleh seorang da'i, yaitu tauhid. Tauhid merupakan perkara yang sangat agung. Dan juga kita mengingatkan kepada umat tentang bahayanya kesyirikan. Karena kesyirikan tentunya merupakan perkara yang paling mengerikan. Qala subhanahu wa ta'ala wa tawasaw bis-sabr. Al-wasiyyah bis-sabr. ومناسبة الوصية بالصبر بعد الوصية بالحق المناسبة بينهما واضحة وظاهرة كما قال لقمان لابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك وذلك أن الدعوة إلى الحق وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يترتب عليه مشقة يترتب عليه أذى قد يأتيك من الناس صنوف وأنواع وألوان من الأذى هذا يسخر بك هذا يشتمك هذا يسبك هذا يلعنك هذا يتهمك في عرضك هذا قد يضربك هذا قد يخطط لقتلك أو لغير ذلك من صنوف الأذى والعياذ بالله فإذا أنت مأمور بالصبر حتى تستطيع أن تواصل في هذا العمل العظيم الذي هو الإيمان والعمل الصالح والدعوة إليه الدعوة إلى الخير والدعوة إلى الحق فما لم تتسلح بسلاح الصبر فلن تستطيع أن تستمر وأن تواصل الإيمان يحتاج منك إلى صبر العمل الصالح يحتاج إلى صبر طلب العلم يحتاج إلى صبر الدعوة إلى الخير يحتاج منك إلى صبر هذه كلها لا يمكن أن تقوم بها وأن تؤديها إلا إذا استعنت بالله عز وجل ثم تسلحت بسلاح الصبر والتحمل هذا الصبر على أنواع منه صبر على أمر الله عز وجل وذلك أن تصبر على فعل المأمور وأن تصبر على ترك المحذور ترك المنهي عنه نوع ثاني من الصبر الصبر على قدر الله الصبر على قدر الله المؤلم تصاب بمصيبة تصاب بمرض تصاب بخسارة تصاب بفقد حبيب تصاب بأذى من الناس على دعوتك لهم إلى الخير ونهيك لهم عن الشر فاصبر واحتسب الأجر والمثوبة من الله لا تتسخط لا تعمل عملا ينافي الصبر كما تفعل مثلا بعض النساء عندما تصاب بابنها أو زوجها أو حبيب أبيها أو أخيها أو غير ذلك من أحبابها وقربتها فتلطم خدها تنتف شعرها تشق ثيابها هذا كله مما ينافي الصبر فإذا الصبر مأمور به ولا يمكن أن تفعل ما أمرك الله به وأن تنتهي عما نهاك الله عنه وأن تصبر على ما قدر الله عز وجل إلا إذا تسلحت بهذا السلاح العظيم والذي هو من أعظم العون على قضاء الحاجات كما قال سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر في مواطن كثيرة من سنته فالمقصود أن على المسلم أن يتحلى ما استطاع بأكبر قدر يمكنه من هذه الصفات الأربع الإيمان العمل الصالح التواصي بالحق والتواصي بالصبر yang selanjutnya yang keempat yang wajib perhatikan dari para wasiat atau dalam apa yang berada dalam surat Al-Asr yaitu hendaknya kita menjaga tentang kesabaran Allah wasiatkan kepada kita untuk bersabar. Dan kesabaran ini tentunya merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap seorang muslim. Bahkan sebagaimana yang diwasiatkan oleh Luqman kepada anaknya. Ketika dinyatakan kepada wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Perintahkan perkara yang ma'ruf dan cegahlah daripada perkara yang munkar dan bersabarlah dari apa yang menimpamu. Seorang dai tentunya dia harus berhadapan dengan beragam cobaan. Yang tentunya pasti akan terjadi dalam kehidupannya dari tuduhan-tuduhan, dari sikap penganiayaan, ataupun beragam cobaan yang diarahkan atau tuduhan yang diarahkan kepadanya. Dan kesemuanya ini membutuhkan untuk sabar. Seseorang yang menghiasi dirinya dengan sabar, tentunya ini akan membimbing untuk teraihnya sesuatu yang besar. Dengan seorang yang sabar, tentunya dia akan mendapatkan apa yang diharapkan. Sabar merupakan senjata yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Dalam dia bergerak, dalam dia berdakwah, hendaknya dia bersenjatakan, membentengi dirinya dengan kesabaran. Tentunya ketika seorang ingin meraih ketika seorang dai ingin meraih kesuksesan dalam berdakwah, hendaknya dia bersabar. Seorang talabul ilmi ingin meraih ilmu, hendaknya dia dengan sabar. Kesemuanya wajib dituntut atau dijalani dengan memiliki sifat sabar. Sabar terbagi dalam dua bentuk. Yang pertama, sabar terhadap apa-apa yang Allah perintahkan. Dan ini berkaitan juga tentang kesabaran dengan apa-apa yang telah Allah larang. Artinya, dia sabar untuk menjalani ketaatan-ketaatan kepada Allah dan sabar dalam menjauhi larangan-larangan yang telah Allah larang. Kemudian, sabar yang selanjutnya atau yang kedua yaitu sabar daripada ketentuan Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dari beragam musibah yang menimpanya atau gangguan yang menimpanya, tentunya ini membutuhkan untuk kita sabar. Janganlah kita mengeluh, janganlah kita melakukan sesuatu dalam artian kita menggugat atau menghilangkan kesabaran. Dan sesungguhnya amalan yang saleh itu tentunya akan terbingkai dengan kesabaran. Sebagian orang, terutama dari kalangan kaum wanita, kadang-kala mereka hilang sifat sabar ketika ditimpa musibah, ketika ditinggal mati oleh orang-orang yang dicintai, suaminya atau anaknya atau yang lainnya, maka dia meluapkan dengan amarahnya, dia merobek-robek bajunya, kemudian dia memukul mukanya atau memukul pipinya atau melakukan sesuatu perkara yang menunjukkan hilangnya kesabaran dalam kehidupannya. Kemudian beliau menegaskan lagi bahwasanya kesabaran itu merupakan amrun wajib, merupakan perkara yang wajib, dan itu merupakan senjata atau benteng yang sangat agung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita untuk kita meminta pertolongan dengan Allah, yaitu dengan membentengi, dengan melakukan kesabaran, dan juga dengan menegakkan salat. Dan juga demikian sabda-sabda Rasulullah demikian banyaknya yang mengingatkan kepada kita untuk kita selalu menghiasi kehidupan kita dengan sikap sabar. Maka hendaknya setiap muslim, setiap kita berupaya dengan sungguh-sungguh untuk meraih as-sabar, untuk mendapatkan sifat sabar dalam kehidupannya. Qabla an nakhtim hadha al-liqa, udhakkir nafsi wa iyyakum بما سبق التنبيه عليه من الوصية لي ولكم بالحرص على طلب العلم والاجتهاد فيه والعمل به والدعوة إلى الحق بالرفق وبالعدل وبالحلم وبذل الجهد في سبيل ذلك قدر الإمكان. وكذلك أوصيكم بالحفاظ على دعوتكم السلفية في هذه البلاد والحذر عليها من أسباب الشقاق والنزاع والاختلاف الذي يحرص عليه الشيطان أشد الحرص، فإنه أحرص ما يكون على التحريش وعلى إغار الصدور وإلى اختلاف القلوب. فعلى كل واحد منكم أن يجتهد في لزوم الحق في نفسه وفي الدعوة إليه وفي تطهير قلبه من كل الأخلاق المرذولة كالحسد والغل والحقد وكره نعمة الله عز وجل على الغير والتنافس في الأمور الدنيوية كالمناصب أو الجاه أو العلو في الأرض أو نحو ذلك من الحظوظ التي يزينها الشيطان في قلوب وفي صدور بعض الناس. كذلك أوصيكم إذا حصل شيء من الاختلاف بين طلبة العلم بالتريث وعدم التعجل في تفسير الأقوال أو تفسير التصرفات والأفعال بالتفسير السيء، فما دام أنك تستطيع أن تجد لهذا القول الذي بلغك أو سمعته أو هذا الفعل الذي بلغك أو سمعته ما كنت مستطيعا أن تجد له تفسيرا صحيحا ومخرجا سليما، فاحرص على أن تحمله على أحسن المحامل. إذا لم يكن لهذا العمل أي تفسير حسن ممكن، فلا تستعجل بالحكم على أخيك بفسق أو بدعة أو تأمر بهجره أو تهجره ونحو ذلك، حتى يسبق ذلك منك النصح والبيان والحرص على هدايته وعلى رجوعه إلى جادة الصواب. فإذا لم يرجع ولم يؤب للحق، فارفع الأمر إلى من هو أكبر منك وإلى من هو أعلم منك، واستشره فيما ينبغي أن يكون التعامل عليه مع هذا الأخ الذي حصل منه ما حصل. وبهذا إن شاء الله تقل النساعات والخلافات والشقاقات التي قد تحصل بين أهل السنة، والتي قد يكون كثير منها ليس راجعا إلى حكم شرعي صحيح بقدر ما هو أشياء وحزازات في النفوس وأغراض شخصية. ولكن الشيطان كما قلنا حريص على الإفساد، وكون هذا طالب علم أو كونه من أهل السنة ليس معنى ذلك أنه معصوم من نزغات الشياطين. لا، ليس أحد معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منا إلا وتنازعه نفسه للشر، ما منا إلا وله قريب من الشياطين يحثه على الباطل ويثقله عن الخير. وإذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يستعيذ بالله، فنحن أيضا مأمورون بأن نستعيذ بالله عز وجل من شر كل ذي شر، من شر أنفسنا، من شر شياطين الإنس، من شر شياطين الجن. كذلك أوصيكم بالجد والاجتهاد في تبيين الأحكام الشرعية لعامة الشعب، واستغلال كل الوسائل الممكنة من إعلام، من منبر جمعة، من مسجد فروض، من نشر الأشرطة أو الكتيبات أو ما يسمى بالمطويات، على ما وفق ما يسمح به النظام، نشرها بين الناس لعلهم أن يفهموا دينهم، أن يتفقهوا فيه، أن يميزوا بين الحق والباطل، ولا سيما فيما يتعلق بشأن النساء. فأنا لاحظت في زيارة هذه إلى هذه البلاد الطيبة، لاحظت فيها كثير من الخلل فيما يتعلق بزي النساء ولباسهن. وقد تجد المرأة محافظة على صلاتها، ولكن في الوقت نفسه تجد أنها مفرطة في شأن حجابها، فربما يكون السبب أنها لا تدري أن هذا اللبس الذي تلبسه ويكشف عن مفاتنها وجسدها وعورتها أنه يحرم عليها ذلك، وأنه منكر عظيم، وأنها متوعدة عليه بنار جهنم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. فالاجتهاد الاجتهاد بمناصحة المرأة، بمناصحة أبيها، بمناصحة زوجها، بمناصحة ولي أمرها، فإن ولي الأمر مسؤول عن زوجته، مسؤول عن ابنته، مسؤول عن أخته، كما أنها معاقبة هو أيضا معاقب على الخلل الذي يحصل منها بسبب تفريطه وإهماله في إلزامها بما أمره الله عز وجل أن يلزمها به. أخيرا، أنتم في بلد طيب مبارك بإذن الله، معمور إن شاء الله بالخير، وقد من الله عز وجل عليكم بنعم كثيرة يدركها ويشعر بها من عاش أو مر على بلاد أخرى. افتقد هذا الجو الطيب وهذه الخضرة وهذا النعيم الدنيا والذي من الله عز وجل به عليكم، ونسأل أن يكون عونا لكم على طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن الله إنما يرزق عباده هذه الأرزاق من أجل أن يستعملوها في طاعة الله تبارك وتعالى، من أجل أن يستعملوها فيما يقربهم من الله، أن تكون عونا لهم على طاعة الله عز وجل. فحافظوا على هذه النعم بالتوحيد، حافظوا على هذه النعم بلزوم السنة، حافظوا عليها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يبارك في دعوتكم وأن يجمع القلوب على الحق وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأخيرا أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على أن يسر لي هذا اللقاء بكم في بلدكم، ونسأل سبحانه أن يجعل هناك لقاءات قادمة على الخير وعلى التقوى وعلى البر والرشد. إنه جواد كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian setelah itu beliau mengingatkan kepada kita tentang kewajiban bagi setiap muslim untuk bersungguh-sungguh dalam talabul ilmi, dan bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ilmu yang telah dia miliki, bersungguh-sungguh dalam berdakwah, bersungguh-sungguh dalam menyampaikan kebaikan kepada umat, bersungguh-sungguh untuk saling memberikan wasiat kepada mereka. Kemudian juga beliau mewasiatkan kepada kita untuk menjaga ukhuwah sesama ahlu sunnah di negeri ini, dan beliau mengingatkan bahwasanya perpecahan itu tidak akan membawa kepada kebaikan. Dan ingatlah bahwasanya syaitan sangat berupaya untuk memecah belah sesama kalian, untuk memasukkan kebencian di hati-hati kalian sesama kalian. Kemudian setelah itu beliau juga mengingatkan kepada kita untuk kita berupaya bersungguh-sungguh dalam menjauhi sifat-sifat hasad, sifat-sifat kedengkian, sifat-sifat membenci adanya curahan nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya, yaitu menjauh daripada sifat hasad, dan juga berupaya untuk menjauhi segala bentuk yang akan memecah hubungan, seperti dalam permasalahan duniawiyah yang kadangkala urusan dunia memilahkan dan memecahkan hubungan persaudaraan yang kesemuanya kadangkala dipicu daripada urusan-urusan duniawiyah. Kemudian setelah itu beliau mewasiatkan kepada kita untuk jangan tergesa-gesa ketika terdapat suatu permasalahan. Ketika kita mendapatkan sebuah permasalahan, hendaknya kita jangan tergesa-gesa dalam menghukumi permasalahan itu. Janganlah kita mentafsirkan permasalahan sesuai dengan keinginan kita, dengan nafsu kita. Janganlah kita suka mentafsirkan sesuatu yang terjadi dengan tanpa mempertimbangkan antara maslahah dan mafsadah. Ingatlah, ketika ada kesalahan atau ada sesuatu pada saudara kita, hendaknya kita munculkan husnudzan, kita munculkan mahmala, yaitu kita berbaik sangka, itu kemungkinan dan kemungkinan. Janganlah kita tergesa-gesa untuk menghukumi saudara kita dengan bid'ah, atau dengan kita menyatakan dia sebagai seorang mubtadi', kemudian kita jauhi dia. Tetapi yang wajib bagi kita, kita memberikan nasihat kepada dia, memberikan nasihat kepada orang itu dengan harapan agar terbuka saudara kita, atau semoga hati saudara kita terbuka. Ketika kita mendapatkan bahwasanya orang yang kita harapkan untuk sadar itu tidak kembali, atau tidak memperhatikan peringatan yang telah kita sampaikan kepadanya, maka sampaikan permasalahan ini kepada orang-orang yang lebih tinggi daripada kalian, yang lebih mengetahui, yang lebih mengetahui tentang hukum, dan yang lebih hikmah. Mungkin dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan bimbingan, atau Allah akan memberikan hidayah. Tetapi yang wajib bagi kita, kita harus berupaya benar-benar menjauhi segala bentuk perselisihan, segala bentuk perpecahan, apalagi yang dipicu kadangkala daripada permasalahan-permasalahan duniawiyah. Kemudian ingatlah bahwasanya seorang muslim, saudara kita, seorang muslim, tidak ada satupun di antara mereka yang maksum. Tidak ada satupun di antara mereka yang maksum. Tentunya kita mengingat bagaimana syaitan berupaya untuk menjebak kita dalam berbagai kejelekan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah daripada kejelekan-kejelekan dirinya dan daripada kejelekan-kejelekan dari syaitan. Maka tentunya kita lebih wajib untuk berlindung kepada Allah daripada kejelekan-kejelekan dari diri kita dan kejelekan-kejelekan daripada syaitan yang berupaya untuk menggoda kita. Artinya, kita ketika mendapatkan kesalahan dari saudara kita, hendaknya kita timbulkan baik sangka kepada mereka, kemudian upaya untuk memberikan nasihat kepada orang itu. Mungkin dia tidak mengetahui tentang permasalahan itu. Kemudian beliau menasihatkan kepada kita untuk memiliki kesungguhan dalam menyampaikan kebaikan ini kepada umat, kepada umat yang luas. Dan kita dianjurkan, dinasihatkan untuk menggunakan segala perantara yang dengannya akan sampai dakwah ini kepada umat. Masjid-masjid yang ada, kemudian dengan kaset-kaset atau dengan CD kalau tempat kita tentunya, kemudian lembaran-lembaran atau buku-buku tulis atau buku-buku bacaan atau buku-buku yang bisa mendatangkan kemanfaatan di tengah-tengah umat ini. Yang jelas, apa yang kita sampaikan kepada umat ini dengan harapan umat bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Beliau memberikan contoh kepada kita sebuah kemungkaran yang saya lihat demikian banyak di tengah-tengah kalian, yaitu at-tabarruj. Bagaimana para wanita mereka menampakkan kemolekan tubuh mereka, yaitu mereka tidak memakai pakaian yang syar'i, yang kadangkala wanita itu melakukan sholat. Mungkin kata beliau, ketika wanita ini masih melakukan sholat, tapi juga dia masih membuka tubuh mereka, dalam arti mereka melakukan tabarruj, mungkin dia tidak mengetahui, mungkin tersembunyi darinya tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan jilbab. Maka hendaknya kita bersemangat untuk memberikan nasihat kepada mereka, sehingga mereka atau dengan harapan mereka mendapatkan hidayah. Kita ingatkan sebagaimana contohnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tentang dua golongan yang akan diazab, yaitu wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yang berpakaian tetapi telanjang. Dan ini ketika nasihat-nasihat seperti ini sampaikan kepada mereka dengan cara yang terbaik, insyaallah mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita memberikan nasihat kepada semua yang memiliki wewenang dalam mengurus masalah-masalah rumah tangga, yang mengurusi masalah wanita, umpamanya para suami-suami atau saudara-saudara yang memiliki saudari-saudari wanita, ataupun siapapun mereka yang bertanggung jawab kepada wanita, kita sampaikan kepada mereka nasihat tentang bagaimana seorang wanita harus menjalani atau memakai pakaian yang syar'i dan bertingkah laku dengan tingkah laku yang syar'i. Kemudian di akhir kata beliau memberikan nasihat kepada kita, beliau memberikan nasihat kepada kita untuk kita bersungguh-sungguh dalam meraih kebaikan. Kita bersungguh-sungguh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita. Kemudian setelah itu beliau mengingatkan kepada kita beragam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini hakikatnya adalah wasilah bagi kita, perantara bagi kita, bagaimana kita menggunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan untuk beribadah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah curahan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian untuk beribadah, untuk melakukan al-amru bil ma'ruf dan juga untuk an-nahyu 'anil munkar, untuk mencegah daripada kemungkaran. Dan akhir kata, beliau mendoakan kepada kita semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita, memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada waktu yang lainnya. Wallahu a'lam.